إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matillah tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah, tanggal berapa? 3 Dzulhijjah atau tanggal 4 Agustus. Ya. Kita berada pada hari dari hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ini hari-hari yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah berkaitan dengan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pertama dalam hadis Abu Bakrah menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi. Yauma khalaqa Allahu as-samawati wal arda. As-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram." وَرَجَّبٌ مُضَرْ أَلَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَنْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Kata Nabi SAW, sungguhnya zaman atau waktu telah berputar. Pertama kali, semenjak Allah mencipta langit-langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 bulan pertamanya datang secara berurutan, yakni Nabi urut dari bulan yang ke-11, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Adapun bulan yang ke-4 terpisah, yaitu bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang keutamaan-keutamaan ya, bulan-bulan yang tadi telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlebih dari bulan Dzulhijjah. Bulan yang terkait dengan hari raya umat ini, Idul Adha, dan juga bulan yang telah kita lewatkan Ramadan berkaitan dengan hari raya umat ini, Idul Fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang sahih, "Ayan qusani syahra idin," kata Nabi. Ramadan wa Dzulhijjah muttafaqun alaih. Ada 2 bulan yang tiada berkurang keutamaannya. 2 bulan ini terkait dengan 2 hari raya umat Islam, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong sebutkan, Pak. Tolong sebutkan, Bu, bulan-bulan Islam. Yang pertama apa? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabi'ul Awal. Yang keempat Rabi'u Bahasa yang fasihnya adalah Rabi'ul Akhir, bukan Rabi'ul Thani. Jadi bahasa yang lebih fasihnya atau yang fasihnya adalah Rabi'ul Akhir. Yang kelima, Jumadal Ula. Yang keenam, Jumadal Akhirah. Yang ketujuh, ini dia, Rajab. Kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ini tentang bulan-bulan Islam. Ya, bulan-bulan Hijriah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hari-hari yang sedang kita lalui ini adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para jamaah hadir ke majelis ilmu seperti ini dalam rangka thalabul ilmi, maka amal ibadah yang para jamaah kerjakan sekarang ini, thalabul ilmi, adalah ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, thalabul ilmi merupakan semulia-mulia amal saleh, kemudian dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menjelaskannya, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa ra'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari, kata Nabi, bayangkan, tidak ada hari-hari dalam setahun, tidak ada hari-hari, ya, apabila amal salih dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimanakah dengan jihad fisabilillah? Apakah tidak lebih dicintai oleh Allah?" Apa jawaban Nabi? "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah. Bayangkan, ya, jihad fi sabilillah merupakan semulia-mulia amal, semulia-mulia ibadah. Namun tidak, ya, lebih mulia dari amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kecuali, kata Nabi, kecuali orang yang berjihad fi sabilillah dengan diri dan hartanya dan tidak kembali lagi dalam kehidupan dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah tentang keutamaan hari, ya, hari-hari yang sedang kita lalui ini. Hari-hari yang sedang kita lalui ini adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ada siang yang sangat mulia. Apa itu? Hari apa? Hari wukuf. Siang yang sangat mulia dalam setahun. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, ada malam yang sangat mulia dalam setahun, yaitu Lailatul Qadar. Nah, sekarang pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini ada siang yang lebih mulia dari dalam setahun. Ada siang, ya, yang sangat-sangat mulia, ya, dalam setahun, yaitu hari wukuf. Wukuf di Padang Arafah, hari wukufnya itu siang yang sangat mulia. Siang yang sangat mulia, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikat. Yakni dalam hadis qudsi, ketika Nabi dan para sahabat sedang berwukuf di Padang Arafah, ya. Nabi dan para sahabat sedang berwukuf di Padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanda berbangga di hadapan para malaikatnya, apa kata Rabbul Alamin di hadapan para malaikat? Unzuru ibadi atauni sya'than ghubara. Al hadis, lihatlah oleh kalian para hamba padaku, yakni di Padang Arafah, dalam keadaan capek, letih, penuh dengan debu. Ya, ini haji di masa Rasul. Bisa kita bayangkan, haji 14 abad yang silam. Tidak ada tenda AC. Tidak ada kendaraan ber-AC. Ya. Dan tidak ada fasilitas yang kita lihat di zaman sekarang. Pasti seperti itu keadaannya. Ya, penuh dengan debu. Ya, penuh dengan debu. Kan begitu. Ya. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana yakni berhaji ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau dibandingkan dengan kita yang ada di zaman sekarang ini, fasilitas yang ada di zaman sekarang ini jauhlah ya dari apa yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi Allahu Rabbul Alamin berbangga di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berbangga sekali lagi di hadapan para malaikatnya melihat para hambanya dalam keadaan seperti itu. Mereka masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih beribadah kepada Rabbul Alamin, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertasbih, bertahmid, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah siang yang paling mulia. Nah, sekarang saya tanya kepada jamaah. Wukuf itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari kapan wukuf dimulai? Dari tergelincir matahari, yakni waktu zuhur. Ya, tiba waktu zuhur dimulai wukuf sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari, ya. Dan Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan salat maghrib dan isya kecuali nanti di Muzdalifah. Yakni bukan di Arafah pada dasarnya, tetapi di Muzdalifah. Nah, inilah ya siang yang sangat mulia yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Jadi inilah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan jelaskan tentang ibadah haji dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya sebelum kita menuju materi manhaj. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah haji dalam surat Al-Hajj ayat 27-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum." Al-ayah. Artinya, umumkanlah dan umumkanlah olehmu wahai Ibrahim kepada manusia tentang ibadah haji. Niscaya akan datang kepadamu ya, orang-orang dengan berjalan kaki. Dan ada yang mengendarai unta datang dari segenap penjuru yang jauh, kata Allah. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai macam manfaat bagi diri mereka sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang mulia. Ya, pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim, agar beliau mengumumkan ibadah haji kepada orang-orang di zamannya. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Al-Tafsir Ibnu Katsir, tentang cara Nabi Ibrahim memberikan pengumuman. Ya, tentu ya, yakni kita bertanya-tanya bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya agar Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menyampaikan pengumuman Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, belum ada medsos, belum ada ya, Facebook dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara mengumumkan orang-orang sedunia di zaman itu tentang ibadah haji? Bagaimana caranya? Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan naik ke atas gunung atau bukit yang ada di negeri Mekah. Kemudian gunung-gunung yang lain, bukit-bukit yang lain diperintah oleh Allah untuk merunduk. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pengumuman tentang ibadah haji. Dan Allah yang menyampaikan suara beliau. Allah yang menyampaikan suara Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdengar oleh orang-orang di zaman itu. Terdengar oleh manusia-manusia di zaman itu. Maka Allah katakan, "Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq." niscaya mereka akan datang kepadamu, yakni untuk beribadah haji dengan berjalan kaki, dan ada yang mengendarai unta datang dari segala penjuru yang jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini caranya. Ya, cara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ibadah haji. Jadi sudah ada panggilan ya. Sudah ada panggilan tuh dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada panggilan untuk ibadah haji itu. Dan hal ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Di antaranya beliau bersabda dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait," kata Nabi. Islam dibangun di atas lima pilar. Islam dibangun di atas lima pilar. Yang pertama, jadi dipertegas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah haji. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pada ayat berikutnya Allah katakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai macam manfaat untuk diri mereka sendiri. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan apa maksud dari manafi', manfaat-manfaat yang banyak di sini. Beliau mengatakan ay manafi' fid dunya wa manafi' fil akhirah, berbagai macam manfaat ya keduniaan atau duniawi dan manfaat ukhrawi, kata beliau. Apa di antara contohnya? Contoh dari manfaat-manfaat duniawi itu di antaranya adalah yakni tijarah misalnya, perniagaan, ya jual beli, ini boleh dikerjakan, dilakukan sebelum ihram haji dan sesudah ihram haji. Ini boleh dikerjakan, dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Ya, dan saya pernah melihatnya ya tahun-tahun 2000-an begitu. Ya. Mereka yang datang dari negeri ini, negeri itu dan sebagainya, bawa barang dagangan ke situ, digelar di Mina. Digelar di Mina itu. Nah, ini terjadi transaksi jual beli. Ada transaksi jual beli ya antar jamaah haji. Ya, jadi kita bisa berjumpa ya jamaah haji dari benua ya Amerika, Eropa, Afrika dan lain sebagainya. Ya, ini ya perjumpaan kaum muslimin di tanah suci ya. Atau di antara manfaatnya lagi adalah yakni memanfaatkan daging hewan sembelihan. Apakah daging hewan ya hadiyu namanya atau kurban namanya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan oleh para jamaah haji. Atau ya dari sisi muamalah misalnya, ya bisa kita berinteraksi, bermuamalah dengan kaum muslimin dari manapun mereka berasal gitu ya. Bisa kita ya yakni bermuamalah dengan mereka. Nah, ini di antara manfaat-manfaat duniawi. Adapun manfaat ukhrawi, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, adalah ai ridwanullah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ya yakni orang yang berhaji sangat sangat menginginkan ya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tiada baginya balasan kecuali surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang ya yakni yang sangat-sangat didambakan, yang diharapkan oleh mereka yang berhaji, mendapatkan haji atau predikat haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bagi kita tentang ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat-sangat mulia yang dapat dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kalau kita jelaskan lagi berkaitan dengan amal-amal saleh, amal-amal baik yang dapat dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ini sangat banyak dan para jamaah sudah ya sering mendengarnya ya lewat radio Roja ataupun yang lainnya, kajian-kajian langsung ya sudah mendengar yang seperti ini. Namun kita fokuskan tentang ibadah haji yang mulia ini karena dia adalah semulia-mulia amal ibadah yang dapat dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ahli ilmu menyebutkan tentang ibadah haji, ya, bahwa ibadah haji itu bagaikan madrasah keimanan yang mulia. Ya, kalau kita berpikir sejenak, ya, tentang kalimat tadi bahwa ibadah haji itu laksana madrasah keimanan gitu ya. Maka apa yang tergambar di benak kita bahwa ibadah haji itu bagaikan madrasah. Apa itu madrasah? Yaitu ya lembaga pendidikan yang di dalamnya banyak terdapat pelajaran-pelajaran atau materi-materi berharga, ya, yang diberikan kepada peserta didik, kan begitu. Ya, materi-materi, pelajaran-pelajaran yang berharga. Nah, ini yang dimaksud dengan madrasah keimanan. Ya, madrasah keimanan. Jadi, siapa saja yang bisa melihat, ya, ibadah haji seperti atau bagaikan madrasah keimanan, maka akan dapat mengambil, ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga darinya. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat, ya, tentang ibadah haji yang tadi dikatakan sebagai madrasah keimanan, di dalamnya tentunya ada pelajaran akidah. Di dalam ibadah haji itu ada pelajaran apa? Tentang masalah ini. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Ambillah dari diriku untuk kalian cara bermanasik. Cara bermanasik haji, ya. Boleh jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi berhaji tahun berapa? Nabi berhaji tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. 2 atau 3 bulan setelah Nabi haji itu, Nabi wafat. Nabi meninggalkan umat Islam untuk selama-lamanya. Makanya Nabi katakan kepada para, ya, para jamaah haji di zaman itu, yakni kaum muslimin, para sahabatnya, khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Ambillah dari diriku untuk kalian cara bermanasik. Nah, sekarang kita bertanya-tanya sekarang. Ya, kita melihat, boleh silakan lihat, bagi jamaah yang sudah mempelajari cara manasik haji yang benar, yang sesuai dengan contoh Rasul, yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bisa lihat sendiri, ya, bagaimana manasik haji sebagian kaum muslimin dari negeri ini, saudara-saudara kita umat Islam dari negeri ini, yang, ya, ternyata manasik mereka itu jauh dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali. Jauh dari contoh Rasulullah sallam. Entah manasik siapa yang diambil itu. Entah manasik siapa yang dicontoh itu. Ya. Entah manasik siapa yang dipraktekkan itu. Ya. Yang jelas bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh. Ya, kita ambil contoh, ya. Ya, ini banyak nih terjadi. Ya, wabil khusus gelombang kedua jamaah haji yang berangkat gelombang kedua, ya, yakni sebagian besar jamaah haji negeri kita ini menjadikan Jeddah Airport itu sebagai miqat mereka, ganti, ya, pakaian atau memakai kain ihram itu di Jeddah Airport itu, di bandara Jeddah itu, ya. Ini tidak pernah terjadi di masa Rasulullah, di masa para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, enggak pernah terjadi seperti ini. Iya kan? Karena miqat atau tempat-tempat memulai ihram haji dan umrah itu sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada itu. 14 abad yang silam Nabi tidak pernah menyebut Jeddah Airport. Enggak ada. Enggak ada hadisnya. Ya. Nah, ini suatu kekeliruan dan sudah diingatkan oleh para ulama dunia masalah ini. Ya, ini kesalahan, ya, kesalahan orang-orang yang, yakni, memberikan penerangan kepada calon-calon jamaah haji negeri ini, ya, bolehnya menjadikan Jeddah Airport itu sebagai miqat. Padahal miqat bagi negeri ini adalah Yalamlam. Ya, Yalamlam kurang lebih setengah jam ya sebelum mendarat itu pesawat, maka akan melintasi Yalamlam. Ya, akan melintasi apa? Yalamlam. Ini tempat miqatnya bagi ya kaum muslimin yang berasal dari selatan Saudi, seperti juga Yaman, kaum muslimin dari Yaman ya dan lain sebagainya begitu, ya Malaysia, ya Thailand dan sebagainya, itu sama itu. Ya, dari yakni Asia Tenggara ini sama. Miqat mereka adalah Yalamlam. Ya, Yalamlam. Itu ketika pesawat itu melintas Yalamlam, ah itulah baru dimulai ihram haji itu, ihram umrah itu, kan begitu. Ya, jadi bukan menjadikan Jeddah Airport sebagai tempat ya miqat. Ini kesalahan besar dan ini melanggar wajib haji. Ini melanggar wajib haji. Mestinya kalau sudah seperti itu ya, ya ini terlanjur, ya ini begitu pesawat mendarat di Jeddah Airport, ternyata para jamaah belum memakai kain ihram bagi jamaah pria, kan begitu? Ya, mestinya itu balik lagi ke Yalamlam, melalui darat puluhan kilo, entah ratusan kilo barangkali. Ya, yang jelas ini merupakan pelanggaran wajib haji, pelanggaran tentang wajib haji. Ini sudah, bayangkan, yakni baru memulai manasik itu sudah melanggar. Ini baru memulai manasik sudah melanggar, sudah ada pelanggaran yang dilakukan dan itu sengaja lagi. Ya, menyengaja untuk menjadikan Jeddah Airport sebagai tempat miqat. Ini pelanggaran sudah. Ya, ini pelanggaran. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya lagi misalnya, ya pada tanggal 8 ya Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Dan ini terjadi. Kebanyakan ya jamaah haji negeri kita ini langsung menuju Arafah. Ya, tanggal 8 Zulhijjah atau hari apa itu? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Jadi wajib haji yang dilanggar di Jeddah Airport. Kalau ini tidak bermalam di Mina tanggal 8 itu, ini melanggar sunat haji. Ini mending. Kalau melanggar sunat haji masih mending. Ya, tidak ada yakni kewajiban menyembelih ya apa namanya seekor kambing ya. Tapi untuk melanggar wajib haji itu per orang itu yakni diwajibkan untuk ya menyembelih seekor kambing, atau istilah negeri kita ini atau sebagian jamaah dari negeri ini adalah dam istilahnya. Ya, dam. Jadi sekali lagi ini sudah ya tidak sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi berkaitan dengan masalah fikih. Ini masalah fikih. Ini baru, ini masalah fikih yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, yang tidak sesuai dengan as. Ya, bagaimana? Apa yang dilakukan jamaah haji negeri kita? Sebagian mereka ini, sebagian jamaah haji kita ini, justru melontar jumrahnya itu ba'da subuh, ya. Kalau ditanya, Pak, kenapa melontar jumrah ba'da subuh? Enak, sepi. Iya sepi, karena belum waktunya gitu. Melontar jumrah itu kapan waktunya? Ketika tergelincir matahari, waktu zuhur tiba, itulah start dari melontar jumrah sampai malam hari. Ya kalau ya pengen enaknya tidak ada ya ini keramaian, dia ya memang ba'da subuh. Makanya mereka melontar jumrah itu ba'da subuh. Ya belum ada orang yang melontar, kan begitu. Belum waktunya. Seperti orang sholat zuhur jam 10 pagi. Ya, ada orang ingin sholat zuhur nih, tapi dikerjakan jam 9 misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini kekeliruan lagi. Jadi masih sangat banyak kekeliruan yang dilakukan oleh jamaah haji negeri kita dari manasik haji itu sendiri yang tidak sesuai dengan manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh-jauh hari Nabi telah ingatkan kepada kita semua, khudhu anni manasikakum fala'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza. Ambillah ya dari diriku untuk kalian cara bermanasik Ya, boleh jadi aku tidak berjumpa lagi ya dengan kalian setelah tahun ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini baru bidang fikih. Baru dari sisi manasik sudah banyak yang melanggar, yang tidak faham, tidak mengerti ya. Dan ini pembimbingnya ini wajib bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing jamaah haji itu ya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengarahkan ya jamaahnya kepada manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya belum lagi tentunya mereka ya, karena kebanyakan jamaah haji kita ini adalah haji reguler 40 hari ya, maka keberadaan mereka di Mekah itu 3 hari ke depan ya sebelum pulang ke tanah air atau menuju negeri Madinah, ada jeda waktu ya, ada waktu-waktu yang kosong menurut mereka. Nah, ini mereka manfaatkan untuk katanya umroh berulang kali, umroh sunat katanya, umroh sunat, padahal ibadah haji mereka belum mereka tutup. Ibadah haji yang mereka kerjakan itu belum mereka tutup. Bagaimana Pak? Menutup ibadah haji itu dengan apa? Dengan apa? Dengan tawaf wada', tawaf perpisahan. Misalnya, ya, hari ini, ya, misalnya siang ini, ya, berangkat ke Jeddah Airport, ya, untuk sholat ditutup dengan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Selesai sudah sholat. Nah, ini ibadah haji belumlah ditutup dengan tawaf wada, sudah mengerjakan umroh berulang kali. Mengerjakan umroh sunat, kata mereka. Ya, saya pernah tanyakan langsung kepada ya, seorang di sana di Mekah itu. Pak, ini kebetulan lagi dia ini pakai kain ihram kan? Ya, kita tahulah bahwa ini mereka sedang mengerjakan umroh. Umrah apa? Umrah apa? Umrah bid'ah pada dasarnya. Umrah bid'ah itu pada dasarnya, bukan sunnah lagi. Bid'ah tidak ada contoh dari Nabi ya. Ya ini kita tanya, sengaja kita tanya. Saya tanya, Pak, ini umrah yang keberapa nih? Gitu kan? Dengan bangga dia menjawab, oh ini umrah yang sudah puluhan kali. Sekian puluh kali nih. Lo dengan bangganya itu. Dengan bangganya. Jadi, bolak-balik. Tan'im masil haram, tan'im masil haram. Keistrikaan. Ya, bolak-balik, bolak-balik. Tan'im masjid haram, tan'im misalnya. Tan'im, ya, orang menyebutnya sebagai Masjid Aisyah. Masjid Aisyah, itu sebagai mikot. Ya, mikot di situ. Ya, nah itu, bolak-balik, bolak-balik. Tan'im masjid haram, tan'im masjid haram. Untuk mengerjakan apa? Umrah sunat katanya. Dan ada waiting listnya. Eh, bukan waiting list, apa namanya? Ada daftar orang-orang yang akan dibadalkan umrohnya. Alaihi wasallam bersabda, ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada atau barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada asal usulnya, tidak ada dasarnya, tidak ada contoh. Contohnya dari kami, maka tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wa. Belum lagi sebagainya. Ini banyak yang memang tidak faham, tidak mengerti, dan memang tidak diberitahu. Tidak di... Ini gak diajarkan nih. Gak di apa namanya, dari si mu'amalah ini tidak diberitahukan kepada mereka. Maka banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai lah. Ya, tidak sesuai dengan... Ya, yang dari sisi syariat sudah tidak sesuai, ya, dan juga dari sisi akal sehat juga demikian. Ya, banyak sekali dalam masalah ini. Ya, apalagi juga terkait dengan masalah akidah. Masalah akidah ini banyak, ya, banyak sekali di antara kaum muslimin yang pergi menunaikan ibadah haji tidak mendalami atau tidak mendapatkan pengajaran dari materi akidah, ya, berkaitan dengan manasik yang mereka kerjakan di tanah suci. Nah, sekarang kita lihat apa materi-materi akidah, apa materi tauhid yang bisa dilihat dari ya perjalanan ibadah haji. Yang pertama adalah berkaitan dengan ya kalimat talbiyah. Kalimat apa? Kalimat talbiyah. Apa itu talbiyah? Talbiyah asal kata dari labba yulabbi talbiyatan. Maknanya adalah kalimat ya yang mengandung pemenuhan panggilan, memenuhi panggilan. Ya, pemenuhan panggilan. Contoh ya, yakni orang tua misalnya ya memanggil anaknya, "Ya fulan," kata orang tua. "Ya fulanah," kata orang tuanya ini. Maka si anak menjawab, "Labbaik." Ya, labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Ya. Aku penuhi panggilanmu. Ya. Labbaik wa sa'daik, boleh juga. Ya, aku penuhi panggilanmu. Nah, itu jawaban. Nah, itulah talbiyah namanya. Memenuhi panggilan. Memenuhi panggilan itu talbiyah. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunyi dari kalimat talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini bunyi dari kalimat talbiyah. Ya, bunyi dari kalimat talbiyah. Ya. Saya berdoa semoga para jamaah bisa segera menunaikan ibadah yang mulia ke tanah suci, ya, mengucapkan kalimat talbiyah tadi. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat isinya dulu ya, atau artinya dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu yang tidak sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda. Sungguhnya seluruh pujian wa ni'mah, seluruh nikmat laka wal mulk, dan seluruh kerajaan adalah milik. Talbiyahnya orang-orang musyrikin apa? Kalimat talbiyahnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin dahulu apa? Yaitu labbaik Allahumma labbaik, ini sama. Labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Ini yang mereka ucapkan. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak, kata mereka ini. Labbaik la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu illa, kecuali. Lihat. Illa syarikan huwa lak, kecuali. Hanya orang-orang musyrikin itu seperti itu. Kalimat talbiahnya orang-orang jahiliyah. Makanya karena mereka ya, asalnya memang asasnya adalah syirik, bukan tauhid gitu ya, karena tauhid mereka sudah ternodai, sudah kotor sekali dengan syirik itu. Ya, berdampak kepada ibadah-ibadah, di antaranya ibadah haji. Di antaranya ibadah haji. Nah, kalimat talbiyah pun ya menjadi ternodai karena kesyirikan yang mereka kerjakan itu. Nah, itulah kalimat talbiyahnya orang-orang musyrikin. Kalimat talbiyahnya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Makanya ketika Nabi mengutus Abu Bakar, ya, Nabi ya memberikan pengumuman kepada seluruh orang-orang yang ada di Mekah melalui Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebagai Amirul Hajj. Apa isi pengumuman Nabi? Apa isi maklumat Nabi? Yaitu alla yahuj ba'dal 'ami musyrikun wa alla yatuf 'uryan, kata Nabi. Ya. Isinya adalah agar setelah tahun ini tidak ada lagi orang musyrik menunaikan ibadah haji, dan tidak ada lagi ya orang tawaf sambil telanjang. Nah, inilah model tawafnya orang-orang musyrikin. Mereka tawaf dengan telanjang sambil bertepuk tangan. Ya. Aneh gak? Ya, sangat aneh dong. Sudah telanjang tepuk tangan. Ya. Ini ya, yakni gaya Nabi yang menjadi Amirul Hajj, memimpin ibadah haji kaum muslimin, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka pelajaran tauhid berikutnya dari di sana itu. Tidak ada ya syariat yang memerintahkannya. Jadi tawaf dikerjakan di Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya, 7 kali. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi? Nabi Ibrahim AS bersama Nabi Ismail alaihimassalam. Kemudian setelah Ka'bah dibangun, 40 tahun berikutnya, 40 tahun. Ya, ini Ka'bah terlebih dahulu dibangun, baru setelah itu ya Masjid Al-Aqsa di Palestina dibangun. Makanya dua masjid ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nilai pahalanya sangat besar sekali. Ya, wabil khusus ya salat di dalam Masjidil Haram berapa pahalanya? Berapa kali lipat? 100 ribu. Pelajaran tauhid yang ketiga dari manasik haji adalah mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad ini batu hitam yang Nabi jelaskan dalam hadis yang berhubungan, batu saja bisa menjadi hitam, apalagi hati pelakunya. Nah, ini perhatikan ini. Ya, ini lihat efek dan dampak maksiat, dosa kepada lingkungan. Lingkungan terimbas itu. Ya, terimbas dengan perbuatan maksiat. Lihat batu itu. Batu hitam itu. Hajar Aswad. Dia menjadi hitam. Apa kata Nabi? Ya, yakni kata Nabi SAW, sawadatuhu khati'atu bani Adam, kata Nabi. Batu itu menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Padahal kan cuma dicium aja itu. Bayangkan, cuma dicium kok jadi hitam. Dicium jadi hitam dia. Ya. Nah, itu karena dosa manusia. Dosa-dosa manusia. Ya, itu efek dan dampak bagi lingkungan seperti itu, apalagi bagi hati pelakunya. Ya, akan menjadi hitam hati kita kalau ya, yakni kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Umar Al-Khattab, dan ini cerminan dari tauhid beliau. Ya, beliau ingin memberitahukan kepada umat Islam di sekelilingnya itu. Ya, ketika beliau selesai mencium Hajar Aswad, beliau radhiyallahu taala an berkata, "Inni la'alam annaka hajar la tanfa' wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallam yuqabbiluk ma qabaltuk." Sungguh saya mengetahui bahwa engkau hanya sebuah batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Seandainya ya saya tidak melihat Rasul menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Jadi dasarnya Umar cuma itu batu apa? Yaitu ittiba'an lir Rasul, karena mengikuti Rasul, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kurang lebih ya ucapan dari Umar Al-Khattab, agar beliau menjelaskan, menerangkan kepada umat Islam di zaman itu, di zamannya, tentang batu tersebut tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Coba kita lihat ya, di negeri kita ini banyak sekali di antara kaum muslimin ya, di antara kaum muslimin yang masih percaya dengan jimat-jimat. Apakah bentuknya keris? Bentuknya ini itu, apakah benda-benda itu lebih mulia dari Hajar Aswad? Apa jawabannya? Apakah lebih mulia dari Hajar Aswad? Tentu tidak. Ya. Ya, ini benda-benda tadi kedudukannya di bawah Hajar Aswad pada dasarnya. Benda-benda tersebut di bawah Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad saja yang dimuliakan oleh kaum muslimin, dimuliakan oleh umat Islam, itu batu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat, menolak bahaya. Ya, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya. Nah, inilah berkaitan dengan ya materi tauhid dari mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Baik. Kemudian pelajaran tauhid yang keempat. Pelajaran tauhid yang keempat adalah menyembelih hadiyu. Apa itu hadiyu, Pak? Apa, Bu? Apa itu hadiyu? Yakni dalam agama kita, kita mengenal berbagai jenis ya penyembelihan. Yang pertama, kurban. Ya, para jamaah sudah paham lah apa makna kurban, ya. Yang kedua, akekah, al-aqiqah. Akekah juga sudah paham insyaallah tentang makna akekah. Ya. Nah, yang ketiga ini baru hadiyu. Hadiyu adalah ya seekor kambing yang disembelih, bagi mereka yang menunaikan haji tamattu dan haji qiran, disembelih di tanah suci pada hari-hari tertentu, yakni tanggal 10 dan 3 hari berikutnya, persis sama waktunya itu dengan hari-hari berkurban, ya, menyembelih seekor kambing. Bagi mereka yang mengerjakan haji qiran atau haji tamattu, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai tanda syukur ini, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib bagi mereka yang berhaji qiran atau haji tamattu. Nah, sekarang saya bertanya kepada jamaah, ya. Ketika Rasul tahun 10 Hijriah mengerjakan haji beliau itu haji beliau apa? Haji beliau apa? Haji tamattu atau haji qiran? Haji qiran. Itu hajinya Rasulullah. Kenapa haji qiran? Padahal sebahagian sahabatnya mengerjakan haji tamattu. Kenapa? Karena Nabi sudah terlanjur giring hadiyunya dari Madinah. Sudah giring kambingnya itu. Itu hadiyu itu, kambingnya itu. Ya. Nabi sudah giring, sudah bawa, terlanjur bawa dari negeri Madinah, ya, kambingnya atau hadiyunya menuju tanah suci. Nah, sahabat-sahabat yang tidak bawa kambing, tidak bawa hadiyu, ya, mereka mengerjakan haji tamattu. Faham ya? Atau mungkin saya lihat sebagian wajah nih kayak bingung-bingung nih. Tanda tidak paham. Ya, haji itu ada tiga, Pak. Ya, Bu, ya. Haji ada tiga macam. Ada, ya, ifrad dulu lah. Ifrad, qiran, dan tamattu. Ya, haji pertama adalah haji ifrad. Ini hanya mengerjakan haji saja. Mengerjakan haji saja. Maka disebut dengan haji ifrad tanpa umrah. Ya, haji saja ini. Tanpa umrah. Baik. Yang kedua, qiran. Yaitu umrah dan haji dikerjakan, ya, berbarengan. Artinya dua niat dalam satu pelaksanaan. Niat umrah dan niat haji dalam satu pelaksanaan. Nah, ini yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu haji qiran. Adapun tamattu, ya, yakni mengerjakan umrah terlebih dahulu, selesai umrah baru mengerjakan haji. Nah, ini yang dikerjakan oleh jamaah haji negeri kita. Yaitu jamaah haji negeri kita mengerjakan haji apa? Haji tamattu. Ya kan? Karena enggak mungkin, ya, gendong kambing di pesawat. Ya kan? Enggak mungkin kan bawa kambing ke pesawat kan? Maka haji mereka adalah haji tamattu. Bukan haji qiran. Ya, bukan haji qiran. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada penyembelihan tadi, hadiyu tadi, ya. Jadi mereka yang menunaikan haji qiran atau haji tamattu wajib, hukumnya wajib menyembelih seekor hadiyu. Seekor kambing atau disebut dengan hadiyu itu. Hadiyu. Baik. Nah, menyembelih dalam agama kita secara umum adalah ibadah. Dan ibadah harus dialamatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat dasarnya dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, yakni ibadahku, ya, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini ayat yang menjelaskan hal ini. Juga, ya, ayat yang terdapat dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah juga untuk Rabbmu. Yakni wanhar, ya, asal kata dari an-nahar, an-nahar itu, ini secara khusus ditujukan kepada unta sebenarnya. Ya, betul maknanya menyembelih, tetapi menyembelih unta. Wanhar, menyembelih unta. Ini makna secara khusus dari an-nahru, an-nahar, wanhar, menyembelih unta. Tetapi maknanya secara umum menyembelih hewan sembelihan. Ya, hewan ternak, hewan sembelihan begitu. Jadi dibedakan antara menyembelih unta dengan menyembelih hewan yang lain. Jadi untuk menyembelih unta itu dengan kata an-nahr, wanhar. Sedangkan menyembelih hewan selain unta adalah adzabhu dalam bahasa Arab. Adzabhu. Kenapa? Karena menyembelih unta tidak sama dengan menyembelih hewan-hewan yang lain. Kalau menyembelih unta, bagaimana posisi unta? Dalam keadaan berdiri dia disembelih. Ya. Dalam keadaan berdiri dia disembelih. Begitu. Itu makanya makanya disebut dengan wanhar. An-nahr. Jadi an-nahru berbeda dengan adzabhu. Adzabhu itu menyembelih, ya, hewan-hewan selain unta. Kambing, ya, domba, sapi, kerbau, itu semua dibaringkan. Penyembelihan mereka itu semua dengan cara dibaringkan. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan adzabhu. Sedangkan menyembelih unta, dalam posisi unta itu berdiri, maka disebut dengan an-nahru. Nah itu. Ya, jadi dalam ayat yang mulia tadi, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu, dan menyembelihlah, berkurbanlah setelahnya. Baik, menyembelih, ya, yakni pelajaran akidah yang keempat tentang hadiyu tadi atau menyembelih, ya. Kemudian pelajaran akidah yang kelima yaitu tahallul, mencukur rambut. Mencukur rambut, tahallul atau mencukur rambut, ini dibedakan terlebih dahulu dari mencukur rambut pria dengan wanita. Untuk mencukur rambut pria ada dua model. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, muhallikina ru'usahum wa muqassirin. Dan di antara mereka ada yang menggundul, mencukur habis rambut kepala mereka alias gundul. Wa muqassirin, dan ada pula yang mencukur pendek. Tapi rata maksudnya. Pendek itu rata, ya. Bukan di sini sedikit, di sini sedikit. Enggak, bukan begitu. Tapi cukur pendek itu semuanya. Semuanya rata gitu. Ima dengan gunting atau mesin, ya. Yang penting rata begitu. Ya. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang, ya, mencukur bagi pria. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendoakan dua kali bagi mereka yang mencukur gundul atau botak. Dapat dua doa dari Nabi. Dapat dua doa, dua kali doa dari Nabi. Adapun yang mencukur pendek, cuma sekali Nabi mendoakan. Sekali saja Nabi mendoakan. Adapun yang dicukur gundul atau, ya, botak itu dua kali didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk mencukur rambut wanita, itu cukup dikumpulkan bagian belakangnya. Kalau dia panjang, kan umumnya rambut perempuan itu panjang, dikumpulkan, nanti ujung-ujung dari rambut perempuan itu cukup digunting sedikit, satu apa ini, satu ruas ini, ya, ini berapa senti ini, 3 atau 2 senti kurang lebih, ya, kurang lebih 2 sentian ini, ya, ya, ini itulah rambut perempuan itu dipotong sedikit saja di ujungnya itu ketika dikumpulkan belakangnya itu, ya. Nah, ini tentang tahallul. Nah, untuk tahallul jelas merupakan rangkaian dari manasik, dan ini adalah bagian dari ibadah, ya, bagian dari ibadah. Maka tidak dibenarkan seorang, ya, melakukan, yakni cukur rambut misalnya, ya, untuk apa begitu, misalnya, ya, nazar yang gak karuan misalnya. Ibadah kok dikaitkan dengan sepak bola? Dikaitkan dengan sepak bola, klub saya menang ini, ya, nah, ini tidak benar seperti ini. Ya, tidak dibenarkan yang seperti itu, karena nazar juga merupakan bagian dari ibadah, ya, dan ibadah harus dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus memiliki syarat-syarat yang dibenarkan juga. Yakni di antara syaratnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara orang mencukur rambut itu aneh-aneh. Seperti model qaza. Ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Apa qaza, Pak? Apa itu qaza? Qaza itu artinya mencukur sebahagian, meninggalkan sebahagian yang lain. Ya. Kita lihat sebagian orang, ya, ini anak-anak muda ini yang sedang mencari jati diri ini, ya. Dia cukur segininya habis, ya, tengah-tengahnya ada. Ada rambut tengah-tengahnya ini misalnya. Ini qaza namanya. Intinya seperti itu. Mencukur sebahagian, meninggalkan sebahagian. Ya, itu qaza yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukur semuanya habis kecuali sininya. Misalnya, ya. Ini juga tidak benar. Ini juga bagian dari qaza yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallam. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inilah di antara pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat kita lihat dari, ya, ibadah haji, ibadah yang mulia ini. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, pelajaran-pelajaran yang lain masih bisa kita lihat lagi dari perjalanan ibadah yang mulia ini, ibadah haji. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga waktu tidak memungkinkan kalau kita bahas. Tadi rencana saya ingin bahas masalah manhaj tentang sifat-sifat yang dengannya seorang bisa dikatakan sebagai salafi, ya, dari bab yang ke-6 atau yang ke-7. Namun panjang pembicaraan tadi, dan silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita kaji, boleh pertanyaan berkaitan dengan ibadah haji, boleh berkaitan dengan kurban atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau berkaitan dengan bulan Dzulhijjahnya, dipersilakan. Ya. Silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita bahas di pagi hari ini, dipersilakan. Coba satu dulu. Ya, silakan. Berdiri, Pak, kalau ingin langsung bertanya. Jika waktu penungguan ibadah haji itu lumayan lamanya, kemudian tahalul umrah, yaitu dengan dibotak, digundul, diharapkan setelah beberapa hari kemudian tumbuh lagi rambut di kepala, maka tidak ada masalah seperti ini. Ya, tapi kalau mepet, ya, berangkatnya juga sudah akhir-akhir atau mendekati tanggal 8 Dzulhijjah, misalnya berangkatnya tanggal 5 Dzulhijjah, 6 Dzulhijjah misalnya, mepet sekali dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, maka cukup, ya, tahalul umrah itu dengan taksir dipendekkan saja, nanti tahalul haji baru digundul. Tahallul untuk haji baru digundul. Jadi mereka yang umroh terlebih dahulu, di dalamnya itu ada tahallul umroh. Nah, kemudian setelah itu, ya, mengerjakan ibadah haji. Dan pada ibadah haji juga ada tahallul haji. Jadi dua kali cukur tuh. Ya, dua kali cukur. Cukur pertama untuk umroh dan cukur yang kedua untuk haji. Makanya tadi saya katakan, ya, tinggal dilihat waktunya saja. Ya, kalau memang waktunya itu memungkinkan untuk tumbuh lagi rambut di kepala, ya, misalnya jeda antara umroh dengan haji ada sepekan, dua pekan, tiga pekan, karena memang berangkatnya lebih dahulu dari misalnya yang mereka yang gelombang pertama misalnya, ya, itu kan lebih banyak waktu mereka nanti, ya kan begitu. Nah, itu bisa digondol, dibotak, ya, pas tahallul umroh begitu. Ketika tahallul umroh. Ya. Siapakah yang lebih utama untuk menggantikan haji orang yang telah meninggal, ini badal haji? Apakah orang yang sudah berhaji atau yang belum berhaji? Ya, yang jelas kriteria orang yang membadalkan haji orang yang sudah meninggal, pertama, dia sudah harus berhaji terlebih dahulu untuk dirinya. Harus sudah berhaji. Wajib sudah berhaji, sudah. Ya, harus sudah berhaji terlebih dahulu untuk dirinya, baru dia bisa membadalkan haji orang lain, kan gitu. Tapi kalau orang ini belum berhaji untuk dirinya, maka tidak bisa dia. Tidak bisa dia membadalkan haji orang lain. Karena dirinya saja belum berhaji. Itu masalahnya. Jadi dia wajib berhaji terlebih dahulu. Ya, wajib berhaji terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian kriteria yang kedua, ya, orang ini amanah. Ya. Amanah menjalankan, ya, badal haji orang lain. Betul-betul dia kerjakan. Ya. Dan tidak boleh dia, yakni katanya ada orang lain yang mengatakan saya bisa mengerjakan badal haji kolektif. Wah, ini gimana caranya coba? Gimana caranya dia bisa, yakni membadalkan haji 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Ya, ini tidak benar ini. Karena satu orang hanya bisa membadalkan satu orang saja. Begitu. Satu orang hanya bisa membadalkan haji satu orang. Ya. Haji si Fulan misalnya yang sudah meninggal itu. Ya, hajinya si Fulan yang sudah meninggal. Intinya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kriteria berikutnya lagi, dia harus mengerti manasik haji yang benar. Manasik haji yang sahih. Yang sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak sembarangan. Ya, tidak sembarangan orang yang benar. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan badal haji ini, tidak ada sertifikat. Ingat ini, tidak ada apa? Tidak ada sertifikat atau ijazah haji. Ini dibuat-buat saja oleh sebagian orang barangkali, ya, berkaitan dengan ijazah atau sertifikat haji. Ya, sertifikat haji, bahkan dahulu tahun-tahun 2000-an itu saya melihat ada oknum, ya, yakni menjual, ya, kertas-kertas sertifikat itu untuk kepentingannya itu. Kan lumayan, Pak, selembar dijual 20 real kan? Lumayan kan? Kali sekian banyak jamaah haji. Satu kloter itu berapa orang? Satu kloter itu berapa jumlahnya? 400, bayangkan. Ya, kalau satu lembar sertifikat itu saja dijual 20 real kali 400, bayangkan tuh. Ya. Kali 400 jamaah haji. Kan lumayan jumlahnya itu. Nah, inilah yang kita lihat. Ya, sebagian orang seperti itu. Ya. Ya, ini dalam hal ini memang tidak ada Kementerian Agama Saudi atau Departemen Haji Saudi mengeluarkan sertifikat tuh, sertifikat haji itu tidak ada. Ya, tidak pernah. Ya, Kementerian Saudi itu atau Kementerian Haji Saudi mengeluarkan sertifikat haji. Tidak pernah mengeluarkannya. Bagaimana hukum berkurban dengan kerbau? Ya, ini sebagian ahli ilmu ada yang membenarkan, membolehkan tentang kerbau ini karena dia bagian juga keluarga sapi, barangkali seperti itu dianggapnya. Ya, Allah Ta'ala alam. Jika seorang mengikuti haji reguler dan didapatkan manasik haji yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada travel haji atau KBIH yang diikuti. Bagaimana sikap kita? Ya, tentu kalau dia bisa yakni memilih KBIH yang nyunnah, travel haji yang nyunnah, maka itu jalan yang benar. Itu jalan yang tepat begitu ya. Jadi dari sekarang para jamaah bisa melihat yakni travel mana atau KBIH mana yang menyelenggarakan ibadah haji itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, agar haji yang dikerjakan sekali seumur hidup ini adalah haji yang benar, haji yang sahih diterima oleh Allah, menjadi haji yang mabrur. Nah, begitu kurang lebih. Ya. Mohon penjelasan apa hukumnya menjual hewan kurban. Menjual hewan kurban di masjid kepada pekurban lebih mahal daripada si pekurban beli langsung, ya bukan dari panitia masjid, panitia kurban gitu ya, mungkin ya. Ini kan berkaitan dengan jual beli ya. Berkaitan dengan jual beli, hukum asalnya jual beli itu adalah ridho sama ridho. Memang yakni harga hewan kurban itu apa namanya kompetitif, ya bisa dilihat mana yakni harga hewan kurban yang bagus ya, harganya menurut pembeli, artinya sesuai dengan keuangannya juga kan begitu, dan dari hewan kurban itu sendiri. Dari hewan kurban itu sendiri begitu. Artinya tidak ada masalah seperti mau beli di mana saja silakan. Mau beli di mana saja boleh, enggak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Misalnya gini, ada orang berkeyakinan, "Ustaz, kalau gimana kalau hewan kurban itu enggak boleh ditawar?" Loh, siapa yang bilang enggak boleh ditawar? Kan jual beli. Kan jual beli gitu ya. Jual beli kok enggak bisa ditawar? Enggak boleh ditawar gitu. Nah, ini hal yang aneh kalau seperti itu, ya. Atau yang anehnya lagi, orang beranggapan kalau membeli hewan kurban itu kalau sudah masuk satu Dzulhijjah. Ini aneh. Pernah dengar seperti ini? Pernah dengar seperti ini? Ini adalah hal yang aneh. Ya. Yakni di apa namanya? Di yakini oleh sebagian orang kalau membeli hewan kurban itu adalah tanggal sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ini adalah yakni pandangan yang syadz, yang ganjil, tidak ada dalil yang menjelaskan hal ini. Ya, untuk membelinya kapan saja boleh, jauh-jauh hari juga boleh untuk membeli hewan kurban gitu ya. Apakah sebelum berkurban kita tidak boleh memotong kuku sampai selesai berkurban? Begini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia. Nabi bersabda, "Idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum ayyu," maka dia juga wajib menjaga atau menahan diri dari rambut dan kukunya kan begitu. Nah, kemudian berapa hari? 10 hari saja. 10 hari sebagaimana hadis Nabi tadi. Nabi menjelaskan 10 hari, ya, idza dakhalatil ashar, apabila masuk 10 hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara membadalkan haji orang tua yang benar bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, ini kriteria orang yang membadalkannya itu bagaimana gitu. dan juga berkaitan dengan kesepakatan antara pihak yang membadalkan atau yang mengerjakan badal haji dengan pihak keluarga, ya, dari si mayit yang hajinya itu dibadalkan, ya. Ini kalau ada kesepakatan misalnya dari pihak keluarga akan memberikan sejumlah uang kepada si fulan yang akan mengerjakan badal haji, ya, misalnya akan disepakati $1,000 misalnya. Ya, dua belah pihak sepakat, enggak ada masalah seperti ini. Ya, karena apa? Karena si fulan yang akan mengerjakan badal haji juga dia perlu ongkos, perlu ya ini dan sebagainya, ya. Apakah dibolehkan berpuasa sunat 9 hari di bulan Dzulhijjah ini sedangkan masih ada hutang puasa Ramadan? Boleh. Ya, boleh saja, ya, ini seorang mengerjakan puasa sunat 9 hari, ya, dan nanti setelah itu baru dia ganti, ya, atau qadha dari puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu. Ya, karena apa? Karena qadha puasa Ramadan itu ada 11 bulan ke depan selesai Ramadan. Selesai Ramadan ada 11 bulan ke depan. Ketika saya berangkat haji, saya dan rombongan langsung menuju Arafah tanpa ke Mina terlebih dahulu, tanggal 8 maksud hari Tarwiyah. Dan juga saya ikut-ikutan mengerjakan umroh berulang kali ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ya, kalau berkesempatan haji lagi, ya tentunya ya memilih ya travel haji atau KBH yang ya nyunnah begitu, ya. Bagaimana cara berhaji agar tidak menunggu terlalu lama? Ada sekarang namanya haji furoda. Haji apa? Furoda. Itu resmi dari pemerintah Saudi. Ya, visanya lumayan. Ya, jadi haji furoda itu biayanya lumayan. Satu orang itu bisa terkena $15,000. Itu paling murah tuh. Ya, ada yang 17.000, 19.000, 20.000 ya dolar. Dolar, ya. Tinggal dikalikan saja. Itu langsung. Bayar sekarang, yakni bayar tahun ini juga berangkat. Itu namanya haji furoda. Dia tidak melalui depak, tanpa depak dia itu. Sama persis seperti umroh. Bayar bulan ini langsung berangkat. Itu seperti umroh begitu. Ya, kira haji furoda. Itu resmi, resmi. Saudi yang mengeluarkan itu visa. Berapa rupiahnya itu? Untuk ibadah umroh, apakah ada tawaf wada? Ini tidak ada tawaf wada. Tawaf wada hanya ada pada haji. Hanya ada pada haji saja. Ini tawaf wada, tawaf perpisahan. Seorang hendak mengerjakan puasa 9 hari di awal Dzulhijjah ini, namun terputus karena sakit. Apa hukumnya? Ya tidak ada masalah seperti ini. Ya, ini dikerjakan dia sunat, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ya, kemudian di tengah-tengahnya terputus karena sakit, tidak ada masalah. Mudah-mudahan niatnya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lebih baik berkurban, satu ekor kambing untuk satu keluarga atau masing-masing anggota keluarga berkurban? Nah, sekarang saya tanya dulu, ini satu keluarga ini siapa yang berkemampuan secara finansial? Kalau yang berkemampuan hanya kepala keluarga, hanya dia yang berkurban dan pahala berkurban. Jadi saya ulangi di sini, kewajiban berkurban adalah ya kepada individu muslim yang sudah mampu. Individu muslim yang sudah mampu secara finansial, maka wajib berkurban. Ya, wajib berkurban, dan kewajiban kurban ini ya adalah tiap tahun. Tidak seperti ibadah haji. Kalau ibadah haji ya wajibnya adalah sekali seumur hidup. Tapi untuk kurban tiap tahun. Ini saya tegaskan seperti ini karena ada daerah di negeri kita ini yang satu daerah itu tidak ada yang berkurban sama sekali. Padahal di antara mereka ada yang mampu. Ada yang mampu itu. Tapi tidak ada yang berkurban. Kenapa? Karena mungkin punya pandangan, punya keyakinan bahwa kalau tahun kemarin sudah berkurban, maka tahun ini dan seterusnya tidak lagi wajib berkurban. Ini keliru. Ini keliru, pandangan seperti ini sangat keliru. Ya. Yani apa hukum jika tidak mencium Hajar Aswad? Tidak ada masalah. Karena mencium Hajar Aswad hukumnya sunat saja. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunat. Nah, bagi mereka yang tawaf dari arah kejauhan nih, artinya tidak mungkin mendekat dan apalagi mencium Hajar Aswad, cukup ketika melintas Hajar Aswad, yakni telapak tangan kanan ini diarahkan ke Hajar Aswad dan kita berucap Bismillahi Allahu Akbar. Cukup seperti itu Pak ya? Ya Bu ya? Gak perlu kisbah ya? Gak perlu itu. Ini saya katakan seperti itu karena banyak yang melakukannya. Ini banyak yang melakukan seperti itu karena ini kejahilan, keawaman. Ya, pakai kisbah lagi. Ya, pas orang negro lihat. Nah itu. Hari Arafah adalah hari Sabtu. Bagaimana hukum puasa? Tidak ada masalah, silakan puasa. Silakan berpuasa karena kita berpuasanya untuk hari Arafah, bukan hari Sabtunya. Ingat itu, hari Arafahnya itu kita puasa itu. Hukumnya sunat dan ganjarannya sangatlah besar. Apa Pak ganjarannya, Bu? Ganjarannya kata Nabi, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffir sanalati qablah wa sanalati ba'dah," kata Nabi. Puasa Arafah, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Dosa apa di sini? Nah, tentu dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Artinya bahwa amal-amal itu hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umrah ila umrah kafaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, kata Nabi. Antara salat-salat yang lima waktu, antara satu umrah ke umrah berikutnya, maaf, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu umrah ke umrah berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan pelebur dosa, penghapus dosa apabila dijauhi dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal-amal yang dikerjakan seperti sholat, siam, umroh, kan gitu, itu hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar terkait dengan taubatan nasuha, dengan tiga syaratnya. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Yang kedua, al-ikhla', melepaskannya, meninggalkannya. Dan yang ketiga, al-azam, bertekad untuk tidak kembali. Ini tadi sudah saya sebutkan. Yakni bagaimana hukumnya membeli hewan kurban sebelum tanggal 1 Zulhijjah? Tidak ada masalah, silakan. Silakan membeli hewan kurban jauh-jauh hari, ya, tidak ada masalah karena orang yang mematok yakni harus membeli hewan kurban dari tanggal 1, ini tidak ada dalil. Enggak ada dalilnya sama sekali. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, jadi intinya ya, yakni silakan membeli hewan kurban jauh-jauh hari misalnya, atau misalnya di antara orang sengaja pelihara ya hewan ternaknya itu yang nantinya diniatkan untuk kurban. Ini boleh seperti ini. Ya, boleh. Atau ya dibeli di bulan Ramadan misalnya, lalu digemukkan. Nanti pada saatnya akan dikurbankan. Ini boleh seperti ini. Tidak ada masalah, ya. Jadi tidak ada dasar yang kuat, tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan bahwa membeli hewan kurban itu yakni ketika sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini tidak ada sama sekali. Ya. Berkurban tetapi pada waktu kecil, belum diakekahkan orang tua karena tidak ada biayanya. Maksudnya, yakni yang saya pahami di sini, kalau seorang ya ketika bayinya dahulu belum diakekahkan oleh orang tua, kemudian yakni sekarang sudah dewasa sudah punya uang sendiri, maka boleh dia mengakekahkan dirinya sendiri, ya kemudian dia berkurban juga. Atau kalau keuangannya tidak memungkinkan, maka dia pilih untuk akekah terlebih dahulu. Tahun depan dia bisa berkurban. Ya, tahun depan dia bisa berkurban. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf ini sebagian pertanyaan tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan inilah ya kajian yang bisa kita sampaikan. Saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.